الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita yakni di akhir dari pembahasan tafsir kalimat tauhid. Dan ini ada mulhaqat, ini tambahan tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di beberapa durusnya yang disebutkan di sini sebagai penambahan. Kata beliau di Fal Ibadah itu, ya sampai situ. Bagaimana? Mayastati ulum syirikun, iya. Al ibadah itu. Qala hafizahullahu taala. Fal ibadatu innama yastahiquha al khaliqu subhanahu wa taala. Maka ibadah itu hanyalah merupakan hak sang pencipta. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka selain Allah tidak berhak untuk disembah siapapun dan apapun dia. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak wali, tidak orang saleh, tidak malaikat, apalagi pohon, apalagi kuburan, apalagi berhala, patung, bintang, bulan, matahari. Karena semuanya tidak ada yang mencipta. Yang mencipta hanya satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu innama yastahiquha al khaliq subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu hanya merupakan hak sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, apa may yakhluqu kamal la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah sama zat yang mencipta dengan zat yang tidak mencipta? Baik. Bahkan Allah menantang siapapun yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah sesembahan-sesembahan mereka itu mencipta sesuatu? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di pembahasan kita sebelumnya, ya ayuhan nasu duriba mathalum fastami'ula. Wahai sekalian manusia semuanya, Allah memberikan perumpamaan, maka silakan kalian mendengar. Innalladzina tad'una min dunillah, yang kalian panggil, kalian seru, kalian berdoa kepadanya selain Allah, siapapun dan apapun dia. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, apapun, siapapun. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dubaban. Hatta yang menyembah malaikat, malaikat tidak mampu untuk mencipta. Barakallahu fiikum. Maka Allah mengatakan, panggil siapapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhluqu dubaban. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun, seekor lalat. Bukan robot ya, robot bukan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Robot sesuatu yang sudah ada. Barakallahu. Ada. Jadi kabel-kabelnya tinggal pasang ini, pasang itu. Materinya sudah ada, Allah ciptakan. Tinggal dia yang merubahnya, sama seperti apa? Tukang kayu. Yang merubah kayu menjadi meja, menjadi pintu, menjadi kuseng, menjadi lemari. Itu kamu bukan mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ditantang di sini menjadikan sesuatu yang tidak ada sama sekali seluruhnya menjadi ada. Maka Allah mengatakan, la yakhluqu dubaba wala wijtama'u lahu. Walaupun semua Tuhan-Tuhan selain Allah ini berkumpul untuk menciptakan lalat, tidak akan mampu mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah menggugah, memanggil mereka. Apa may yakhluqu kama la yakhluqu? Apakah sama sang pencipta dengan yang tidak bisa mencipta? Apalah tadhakkarun. Baik. Kenapa kalian tidak berpikir? Kalau kalian menyembah selain Allah, berarti kalian menyembah sesama makhluk. Sesama tidak bisa mencipta. Di titik ini semua orang sederajat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk sederajat di posisi bahwa dia sebagai ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Marzuq, marbub. Masya Allah. Thumma qala wa iyaslubuhum ad-dubabu syai'a. Kemudian Allah mengatakan, seandainya lalat tadi mengambil sesuatu dari makanan mereka, ad-dubabu alladhi huwa ad'abu syai', termasuk makhluk yang paling lemah ini, lalat ini, law ya'khudhu min hadha sanam alladhi yu'bad, seandainya dia mengambil sesuatu dari patung berhala ini, karena patung-patung berhala ini diberikan sesajen dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, atau roh-roh atau penjaga-penjaga, sama saja, ada wujudnya atau tidak ada wujudnya yang dilihat, sama saja. Dulu yang mereka beri sesajen itu adalah patung berhala yang mereka anggap Tuhan atau perwujudan dari Tuhan yang mereka sembah. Barakallahu fiikum. Atau dia anggap ada penjaga apa? Penjaga penguasa pantai apa gitu, pantai laut selatan, laut utara, laut. Ya jelas penjaga pantai, penguasa pantai katanya. Kemudian mereka membuat sesajen untuk itu. Ini termasuk penyembahan, barakallahu fiikum. Baik. Ya mereka sembah. Dulunya mereka menyembah patung berhala. Mereka membuat sesajen, menyerahkan susu, menyerahkan keju, dan menyerahkan roti. Barakallahu fiikum. Sampai-sampai anjing datang setelah sesajen itu ditinggal oleh sang hamba ini. Datang anjing, dia makan roti, makan dia keju, diminum itu susu. Setelah itu patungnya dikencingi. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fiik. Maka di sini dikatakan, seandainya lalat itu mengambil dari makanan yang diberikan sebagai sesajen untuk patung berhala itu, lau ya'khudhu minhu syai'an mimma yudha'u alaihi minat tayyibi minat tibi aw minat dahabi la'annahum yadha'una ala hadhihi al-ma'budati asya' minal huli wa minad dahab wa minat tib wal bukhur lau ja'ad dhubabu wa akhadha mimma alaiha syai'an yasira. Hal tastati'u hadhil asnam antastarudda ma'agadahu dhubab. Kuburan-kuburan ini, patung-patung ini, berhala-berhala ini, memang ada orang-orang yang membuat sesajen untuknya berupa emas. Emas diserahkan di situ, diletakkan uang, atau apalagi di haul-haulnya, di hari-hari tertentu yang mereka berkumpul untuk menyembah. Ya terserah apa mereka beri nama, yang jelas mereka berharap bahwa Ali Wali ini bisa menolong mereka, melancarkan rezeki mereka, memberikan pertolongan perlindungan untuk mereka. Ya mereka mau menamakan itu ibadah atau tidak, yang jelas demikianlah keadaannya. Mereka menyerahkan benda-benda mereka, emas, perak, uang, makanan juga, makanan-makanan. Lianahum yadauna ala hadhil ma'budat asya' min al-huli, dari perhiasan-perhiasan, emas, tip, wangian, wal bukhur. Bukhur ini dupa. Law ja'ad dubabu akhadha mimma alihi syai'an yasira, seandainya datang seekor lalat mengambil sesuatu dari apa yang dibuat sesajen untuk sang patung berhala ini. Hal yastati'u hadhil asnam antastarud dama akhadahu dubab. Apakah patung berhala ini mampu untuk menarik kembali apa yang diambil oleh lalat itu? Tidak mampu. Sama seperti kisah yang kita ceritakan tadi. Zaman dahulu kala mereka menyembah patung berhala dan mereka membuat sesajen dalam bentuk makanan. Dan kita tanyakan orang-orang yang suka membuat sesajen, untuk apa mereka membuat sesajen, larung atau apalah, makanan ini, makanan ini, buah-buahan, kepala sapi, nasi, ayam goreng, ayam panggang, macam-macam. Kemudian diletakkan di tempat-tempat yang mereka anggap itu adalah untuk membuat tenang penunggu, penguasa wilayah itu. Gunung, lembah, sungai, berkelok mata air, laut. La haula wa illa billah. Agar supaya rezeki mereka lancar, pendapatan mereka banyak, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Ibadah. La haula wa illa billah. Mereka dengan ini telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tastati'u an tantasira li nafsiha min ad-dubab. Patung-patung berhala ini, tuhan-tuhan ini tidak akan mampu untuk membela dirinya atau mengambil kembali apa yang telah diambil oleh seekor lalat tersebut. Wa yaslubu ad-dubabu syai'an la yastankiruhu minhu. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari apa yang disajikan untuk berhala, patung ini, kuburan ini, la yastankiruhu minhu. Patung-patung ini, berhala-berhala ini, wali-wali ini, apapun yang disembah, mereka tidak akan mampu untuk mengembalikan atau menarik kembali, mengambil kembali apa yang telah diambil oleh sang lalat. Da'ufat talib wal matlub. Betapa lemahnya at-talib, yakni orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wal matlub, yakni sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa al-musyrik wal matlub alladhi huwa al-ma'bud min dunillah. At-talibu yakni al-musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ini. Wal matlub alladhi huwa al-ma'bud, matlub yang dimintai, yang disembah, yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Dubabun ajazul jami'. Dubab, seekor lalat, di antara makhluk-makhluk Allah yang sangat lemah. Fahada min a'zamil amthilati ala butlani syirki billahi Azza wa Jalla. Ini adalah permisalan yang paling besar atau termasuk yang paling besar tentang batilnya kesyirikan dan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang bagi siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Ketika Allah menyatakan dirinya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam. Tapi Rabb sebagai pencipta, Rabb sebagai pemberi rezeki, Rabb yang menghidupkan mematikan, Rabb yang memiliki dan mengatur semesta alam ini. Adakah pantas orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa memiliki sifat-sifat dan keagungan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillahi la yasma'u du'aakum. Yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar ucapan kalian. Walau sami'u mustajabu lakum. Seandainya pun mereka mendengar perintah kalian, doa kalian, mereka tidak bisa memenuhi apa yang kalian minta. Ya karena punya apa-apa. Ini umum semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu orang soleh, apakah itu apapun, Allah nafikan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtagu indallahi rizqa. Sesungguhnya kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memiliki dan tidak bisa memberikan rezeki untuk kalian. Maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang pemilik rezeki. Itu sangat mudah, sangat gampang bagi siapa yang apa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka katanya, oh, kita ini kan, ya banyak alasannya, pokoknya banyak. Intinya mereka tidak mau mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maunya juga ya, yang lainnya. Wali ini begini model begini, banyak ceritanya. La hawla wala quwwata illa billah. Dibawakanlah syubhat yang banyak. Tapi kita kembali, apakah dan bagaimanakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sebagai panutan kita, nabi kita, apa yang diajarkan oleh beliau? Apakah beliau memerintahkan kita menyuruh kepada wali, menyuruh menyembah kuburan, menyembah orang-orang soleh? Kan tidak ada. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghubungkan hamba-hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Barakallahu fiik. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Enggak perlu ada perantara siapa-siapa. Barakallahu fiik. Seorang Arabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni khaira." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ajarkan untuk aku kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Setelah itu pergi. Sambil pergi berpikir, subhanallah untuk Allah, alhamdulillah untuk Allah, la ilaha illallah untuk Allah, Allahu Akbar untuk Allah. Lah terus untuk saya apa? Ketika balik itu orang butuh sesuatu ini. Arabi mengatakan, ya Rasulullah, empat tadi itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk saya apa? Kata Rasulullah, itu sudah merupakan suatu kebaikan. Baik, ketika mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, barakallahu fikum, dari segala aib dan cacat, Anda mengatakan subhanallah, Allah akan mengatakan sadaq. Walhamdulillah, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada engkau. Engkau memujinya, Allah mengatakan sadaq. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan itu, Allah mengatakan sadaq, engkau telah benar. Allahu Akbar. Baik, Allah yang maha besar. Baik, maka Allah mengatakan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah setelah itu, Allahumma ighfirli warhamni warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku dan berikanlah rezeki untuk aku. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara hamba-hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Bukan dengan siapa-siapa. Baik. Tengok dan baca ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal-awal Islam, karena orang-orang menyembah kuburan, menyembah orang-orang saleh, menyembah orang yang sudah mati. Barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah sesembahan-sembahan ini agar supaya kami dekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka di awal-awal Islam dilarang untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Karena dulu sedikit kuburan, dikit-dikit kuburan. Dilarang. Maka ketika sudah tertanam ketauhidan dan orang-orang Muslim meninggalkan sesembahan-sesembahannya, dan mereka tidak lagi menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun mengatakan, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulunya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. fazuruha al'an fa innahu tudzakkirukum al'akhirah. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Barakallahu fiik. Tengok begitu betapa Rasulullah SAW menjaga ketauhidan ini, mulai dari beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang kematiannya. Rasulullah SAW masih mengingatkan. Insya Allah kita akan baca nanti di kitab Tauhid. Baik. Begitu Rasulullah SAW betul-betul menjaga umat ini agar supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan, karena perkaranya sangat berbahaya. Boleh jadi orang telah terjerumus dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak tahu kalau dia telah melakukan kesyirikan. Dia merasa aman-aman saja, yakin-yakin saja bahwa dia masih tetap seorang muslim karena dia bersyahadat, dia sholat, dia ini, dia itu. Sementara kenyataannya dia sudah menduakan atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar menyembah Allah, musyrikin di zaman Rasulullah juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka haji juga, mereka puasa juga, mereka juga bersedekah, mereka umrah. Tapi ketika mereka menyembah yang lainnya, maka dicap mereka musyrik. Kalau ada mengatakan, oh mereka tidak bersyahadat. Mereka tidak mau bersyahadat karena mereka tahu konsekuensi syahadat itu. Kapan mereka bersyahadat, semua yang mereka sembah selain Allah harus mereka buang, mereka tinggalkan. Dan hanya Allah yang boleh mereka sembah. Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahannya, maka mereka pun tidak mau bersyahadat. Barakallahu alaikum. La haula wa la quwwata illa billah. Fahadha min a'zami al-amthilati 'ala butlan asy-syirk billahi 'azza wa jalla. Maka ini termasuk permisalan atau contoh tentang batilnya kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yumkinu ayyakulu nahnu ma naqulu inna ma'budatina nakhluqu ma'allah. Allah huwal khaliq wahdahu wa nahnu na'tarifu bidhalik. Boleh jadi mereka menyanggah. Ini para penyembah kubur ini, atau penyembah orang-orang soleh, atau penyembah wali. Nahnu ma naqulu inna ma'budatina takhluqu ma'allah. Kami tidak menganggap bahwa yang kami sembah ini, yang kami mintai ini, mencipta seperti Allah mencipta atau bersama Allah dia mencipta. Allahu al-Khaliq, hanya Allah itu sebagai pencipta. Wahdahu. Wa nahnu na'tarifu bidzalik. Kami mengakui bahwa hanya Allah yang mencipta. Huwal Khaliqur Raziqul Muhyil Mumit Al-Mudabbir. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan dan yang mengatur segala-galanya. Nahnu na'taqidu hadza. Para kuburiyin mengatakan seperti itu. Nah, kami meyakini, lakin haulai ibadun salihun. Akan tetapi mereka-mereka ini, wali-wali ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Wa nuridu minhum ayyashfa'u lana 'indallah. Kami pengen bahwa wali-wali ini nantinya memberi pembelaan untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Natakhidhum wasail, kami jadikan mereka sebagai perantara. Fanahnu na'buduhum min ajli ayyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka kami memberikan ibadah-ibadah untuk mereka hanya sekedar untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang diucapan ini, ucapan orang sekarang yang juga merupakan ucapan orang musyrikin di zaman dahulu kala. Wa illa nahnu na'lamu annahum ma yakhluquna wa la yarzuqun. Kami paham tahu, mengerti sangat bahwa yang kami sembah ini tidaklah mencipta, tidaklah memberi rezeki. Lakin li'annahum ibadun salihun lahum manzilatun indallah. Akan tetapi mereka wali-wali, mereka orang-orang yang saleh, memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nuridu minhum ayyukarribuna wa yashfa'ulana ilallah. Kami pengen orang-orang saleh ini mendekatkan kami dan memberi pembelaan untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyatawassatu lana indallah, sebagai perantara untuk kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhbahuna lahum wa yanduruna lahum wa yatufuna bi kuburihim. Dengan tujuan ini artinya mereka menyembelih sembelihan untuk wali itu, bernazar untuk wali itu, tawaf di kuburan wali itu. wa yaqufuna 'indahum, bahkan i'tikaf di kuburan itu, wa yasrifuna lahum al-ibadat, dan membuat ibadah-ibadah untuk kuburan itu. Wa hum ya'tarifuna annahum ma yakhluquna wa la yarzuquna, dalam keadaan mereka mengakui bahwa yang mereka sembah ini tidaklah mencipta, tidaklah memberi rezeki, dan tidaklah mengatur segala-galanya. Baik. Sedikit pun dari urusan. Wa inna ma yuriduna minhum al-wisata 'indallahi azza wa jalla. Yang mereka inginkan dari sesembahan mereka ini adalah perantara tawassul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla abtal hada bil masal. Baik. Allah azza wa jalla menghancurkan syubhat mereka ini. Kata-kata ini yang diucapkan orang sekarang ini pula yang dikatakan orang-orang musyrikin dahulu kala. Maka ini semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan darabalakum masalan min anfusikum. Allah memberikan perumpamaan untuk kalian pada diri kalian sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanikum aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Hal lakum mimma malakat aymanukum. Apakah kalian hal lakum mimma malakat aymanukum, pada budak-budak kalian, min syuraka'a fi ma razaqnakum, apakah kalian memberi untuk budak-budak kalian memaruh atau membagi dua harta benda kalian yang kami rezekikan kepada kalian, kalian berikan untuk budak kalian sama seperti untuk kalian, patut dihisab. Adakah di antara kalian tuan dengan budak? Setiap harta yang Allah berikan kepadanya, dia bagi dua, separuh untuk budaknya dan separuh untuk dia. Ada di antara kalian yang melakukan itu? Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum. Kalian menjadikan budak-budak kalian sekutu pada harta kalian. Pantum fihi sawa, sehingga kalian sama dengan budak kalian. Takhafunhum ka khifatikum anfusakum, kalian mengkhawatirkan mereka sebagaimana kalian mengkhawatirkan diri mereka kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami agar supaya orang-orang mengerti, agar supaya dipahami oleh orang-orang yang berakal. Kan tidak ada seorang pun, barakallahu fiik, jangankan budak, pembantu saja tidak ada yang mau. Sang tuan mau memberikan seluruh harta, separuh hartanya untuk pembantunya. Kan tidak ada. Paling pol-polnya, ya nih, kasih umroh, kasih hadiah-hadiah yang banyak. Tapi untuk memparuh hartanya, separuh untuk dia, separuh untuk budaknya atau pembantunya, tidak ada seorang pun yang mau. Barakallahu alaikum. Tidak ada. Adakah di antara kalian yang mau melakukan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kuntum la tardawna ay yusharikakum ahadun ahadu abidikum. Ahadu abidikum. Kalau kalian tidak ada seorang pun yang mau menyekutui kalian dalam harta kalian, dari harta dari budak-budak kalian. Fa kaifa tardawna lillahi ay yusharikahu 'abdun min abidihi? Bagaimana bisa kalian ridha Allah memiliki sekutu? Kalian saja tidak mau disekutui. Ya kan? Kalian punya budak, harta kalian banyak. Ada di antara kalian yang mau membagi dua hartanya, separuh untuk dia, separuh untuk budaknya? Tak ada seorang pun. Bagaimana kalian bisa ridha Allah memiliki sekutu? Kalian menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Subhanallah. Fa idza kuntum la tardawna ay yusharikakum ahadun ahadu abidikum. Kalau seorang hamba di antara hamba kalian tidak ada seorang pun yang ridha untuk kalian disekutui dalam masalah harta, pakai tardawna lillahi ay yusharikahu 'abdun min abihi, bagaimana bisa kalian ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala disekutui oleh hamba-hambanya? Di mana akal kalian, kan? Demikian begitu. Fakaifa tasifunallaha bima tunazzihuna minhu anfusakum? Bagaimana kalian bisa menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kalian sendiri tidak mau mendapatkan sifat itu atau tidak mau memiliki sifat itu. Kalian saja tidak mau disekutui, kemudian kalian mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa kanu yaquluna fi talbiyatihi, dan mereka orang-orang musyrikin mengucapkan ketika mereka bertalbiyah, mereka paham. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, kita ingatkan terus ini. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu apa? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka haji, mereka umrah, mereka betul-betul apa? Memuliakan Baitullah, menghormati tanah haram. Tidak boleh macam-macam mereka. Hatta seorang yang mencari sekian lama orang yang membunuh ayahnya, kapan dia dapat, dia akan bunuh pula. Sudah keliling ke sana kemari. Ketika dia dapati orang tersebut ada di tanah haram, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu. Kenapa? Karena pengagungan dan pemuliaannya terhadap tanah haram, terhadap Baitullah. Tapi mereka ketika mempersekutukan Allah, menyembah Allah, menyembah yang lainnya juga, sementara mereka diajak untuk mengatakan qulu la ilaha illallah, mereka enggan, maka dicaplah mereka musyrik. Barakallahu. Jawaban mereka justru apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau mengajak kita menyembah hanya Tuhan yang satu? Karena selama ini mereka menyembah banyak Tuhan. Sementara Rasulullah mengajak untuk menyembah satu Tuhan saja. Wakan yaqulu nabi talbiyatihim, dan orang-orang musyrikin bertalbiyah dengan talbiyah model begini. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Mereka berkata, labbaika la syarika lak labbaik. Rasulullah hanya bisa mengatakan kat, cukup. Stop sampai situ. Itu sudah bagus. Mereka tambah illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah. Tamlikuhu wa ma malak. Kau miliki dia dan apa yang dia miliki, milik engkau ya Allah. Baik. Fadaraballahu lahum hadzal matsal, kemudian Allah memberikan permisalan ini. Kalian sendiri tidak mau disekutui, kenapa kalian mau apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada. Baik. Kita mempekerjakan orang, kan kita gaji. Keuntungan untuk kita, kan begitu. Tidak ada keuntungan kita semuanya. Baku paruh jatuh orang, bagi jatuh orang ini. Dengan pegawai kita, pekerja kita. Kan tidak ada seorang pun, kan demikian. Kita hanya memberikan upahnya sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan kesepakatannya. Bahwa dia mendapatkan gaji per bulan atau gaji per hari. Ada perlu ada tambahannya, bonus-bonus. Tidak akan mungkin dia paruh semua apa hartanya dan dibagi menjadi dua untuk para pekerjanya. Tidak ada yang mau. Tapi masa kalian tidak ada yang mau, kemudian kalian ridho dan senang-senang mau-mau saja menduakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Selesailah sudah barakallahu fikum pembacaan silsilah Syarhul Mutun war Rasail. Yang kita baca di sini adalah tafsir kalimat tauhid. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan fawaid yang banyak barakallahu fikum. Setelah ini insyaallah kita akan masuk ke kitab tauhid. Fathul Majid, Fathul Majidnya syarah kitab tauhid. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita mulai yang ada. Barakallahu fiik, ada kitabnya dibawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.